brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi kagok, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Bro, bro, hati-hati bro. Jangan main cewek-cewek terus bro, ayo sholat bro. Iya, bentar amat, repot banget sih lo. Bawel banget sih, gitu. Padahal punya teman yang beriman itu enak banget.